Kita akan membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama. Nah, kita akan membaca ya 27-30. Hanya hendaklah hidupmu. Ketika Paulus mengungkapkan ini, ia sedang berbicara dari penjara kepada jemaat yang ada di luar penjara. Satu catatan penting, saudara, penjara tidak pernah menghilangkan satu semangat orang dalam mengabdi dan melayani Tuhan. Maka sebetulnya tidak ada alasan apapun dalam kehidupan kita, situasi sesulit apapun untuk kita kemudian mundur dan berhenti melayani Dia. Karena itu dia berkata, hendaklah hidupmu. Dalam bahasa Yunani kandungan ini adalah menunjukkan satu sikap. Saya yang mempunyai kewajiban. Sehingga hendaklah hidupmu artinya kamu dalam kewajibanmu. Sebagai warga negara, saya punya kewajiban yang harus saya patuhi. Saya harus punya KTP, tidak bisa tidak. Saya akan dipenjara kalau saya melanggar tidak punya KTP. Saya harus membayar pajak karena itu mesti, apabila tidak dan saya menggelapkan maka saya bisa dituntut oleh hukum. Saya hidup, saya punya kewajiban untuk takluk kepada tempat di mana saya ada. Maka ketika dikatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, takluk kepada seluruh kehendak ketetapan Kristus, apa yang Tuhan mau. Menaklukkan diri kepada kehendak Kristus harus menjadi satu semangat dalam hidup kita, saudara. Ini adalah pergumulan pertandingan di tengah hidup yang tidak sederhana ini. Tidak ada hidup yang gampang dan Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Pikiran kita lah yang salah, kita lah yang terlalu cengeng, kita lah yang selalu memikirkan supaya kenikmatan ada di dalam hidup kita. Kita lah yang membangun puluhan, ratusan, ribuan alasan untuk kita tidak melayani Dia. Untuk kita tidak setia kepada Dia, untuk kita melenceng dari jalannya. Dan saya kira terlalu mudah untuk mencari alasan mengapa kita berbuat sesuatu yang salah, bukan? Tersedia ribuan alasan. Tapi sepertinya kita tidak punya alasan yang kuat untuk melakukan hal yang benar. Karena itu kita tidak mengerjakan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Hidup yang berpandangan kepada Injil Kristus. Yang menjadi kerinduan Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Diungkapkannya dari penjara menjadi punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah kan dia bilang, supaya kalau aku datang aku melihat dan bila aku tidak datang aku mendengar. Maka kualitas hidup orang percaya. Kalau bertemu Anda, dia akan tahu Anda betul orang percaya. Kalau tidak, ia mendengar, itulah kehidupan sehari-harimu. Pada waktu Ratu Sheba bertemu dengan Salomo, dia tercengang lalu dia bilang, apa yang kulihat hari ini? Dari apa yang kudengar membuat aku terkejut. Karena apa yang kudengar tentang engkau memang hebat. Tapi yang kulihat jauh lebih hebat. Ini satu hal yang jadi penting, saudara. Era sekarang adalah era iklan. Cerita kekristenan itu indahnya luar biasa. Persis seperti iklan. Semua dimodifikasi begitu luar biasa. Sehingga tampaknya indah. Waktu kita datang dan menikmati omong kosong besar semuanya. Ceritanya yang besar. Sayang orang Kristen pun sama seperti produk masa kini. Just packaging. Packingnya saja yang bagus. Tapi kontennya isinya payah semuanya, saudaraku. Ya. Rasa saja tidak memenuhi syarat. Apalagi healthy-nya kalau kita lihat ini rasanya enak. Tapi sehat enggak ya? Wah ini problem lagi kan. Sehingga ada banyak aspek dalam kehidupan ini. Nah biarlah ini kiranya menyemangati kita untuk kita tidak berhenti berkelahi bagaimana hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga ketika orang melihat, sehingga ketika orang mendengar, mereka tahu siapa kita. Bagaimana kita berdiri dengan teguh di dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya kagum pada kalimat ini. Keunggulan gereja Tuhan adalah pada kesehatian. Keunggulan gereja Tuhan adalah berjuang di dalam satu iman, satu roh. Sehingga saling peka di dalam rasa. Saya tidak akan menusukmu dari belakang. Semoga kamu juga tidak. Saya tidak akan menjelek-jelekkan kamu. Semoga kamu juga tidak. Aku saudaramu. Kau tahu persis hatiku. Saya punya salah. Mana mungkin tidak. Tapi aku juga tahu kamu. Kamu salah, betul. Tapi tidak akan kuceritakan ke kiri, ke kanan. Karena aku tahu kenapa kamu jatuh. Hatimu tidak begitu kok. Indah ya. Sehingga saya jaga kamu, kamu jaga saya. Alangkah luar biasanya hidup ini. Ketika orang memfitnamu kepada aku tahu. Tidak seperti itulah. Karena aku tahu kualitasmu. Nah, itulah persaudaraan yang indah. Tapi bukan berarti kalau kamu salah, aku diam. Sebaliknya kalau aku salah, jangan diam. Itulah keberimanan itu, itulah kesatuan itu, saudaraku. Ada etika yang tinggi di sana, sehingga betul-betul menjadi seperti orang yang saling mencintai sejiwa itu tadi, sehati. Itulah keunggulan gereja. Itulah keunggulan seorang Kristen. Maka sebagai gereja individual, kita mestinya dikenal menjadi orang yang betul-betul mampu mewujudkan kesehatian tadi. Sehingga sebagai gereja yang universal, orang bisa melihat itu. Dan kita menikmati dalam kehidupan yang utuh. Itu hidup kekristenan. Maka saya pikir ya, hidup seperti ini menjadi amat sangat penting. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Semuanya hanya satu tujuan, yaitu berita Injil yang harus kita respon dengan cara yang bertanggung jawab. Apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi argumennya, bukan apa yang kamu mau, apa yang kamu pahami, tetapi apa yang Injil mau, apa yang Injil pahami. Alangkah luar biasanya. Ini seharusnya menyadarkan kita, mengingatkan kita. Bagaimana perjuangan kehidupan itu kita lakoni dalam keseharian kita. Hidup seperti seorang warga negara yang menjalankan semua kewajibannya. Baru dia disebut warga negara yang baik. Pahlawan. Dia tahu ya tak sekedar bangsa Indonesia. Dan dia sadar terjajah. Bukan hal yang harus didiamkannya. Maka dia mengangkat senjata. Tapi dia tidak mempunyai mortir yang cukup menghadapi musuh yang punya mortir. Dia mengambil bambu runcing dan berkelahi. Sehingga satu musuh mati, 10 anak bangsa gugur di medan tempur. Tidak peduli demi kemerdekaan. Maka mereka berjuang dan akhirnya kita merdeka. Saya selalu berpikir kebiadaban hidup dari sebuah bangsa adalah ketidakmampuan menghargai para pahlawannya. Saya tidak tahu bagaimana saudara, tapi kalau saya membaca atau pas saya lewat makam pahlawan, saya suka berimajinasi. Saya mulai berpikir, bahkan mereka berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan yang tidak bisa mereka nikmati. Anak cucunya. Seperti orang tua yang berjuang. Orang tua yang sungguh-sungguh demi anak-anaknya. Dan begitulah yang dilakukan di dalam kehidupan yang semestinya. Sehingga saya juga harus berpikir, aku hidup sebagai ayah, apakah hanya untuk anakku? Yes, pasti. Tapi kah berhenti? Tidak. Maka ada anak lain yang juga adalah anak-anakku. Yang dimana aku juga harus punya beban. Kesesatan mereka adalah kesedihan. Wah, ini yang mesti kita tumbuh kembangkan, saudara. Saya suka bilang kadang-kadang saya gregetan melihat apa yang sedang terjadi di jalan, di mana anak-anak yang nakal. Tapi tidak berdaya untuk merubahnya. Tak ada energi. Tapi saya pikir gak ada alasan. Maka ketika tidak bisa mengubah yang di sini, coba menyelamatkan yang di sebelah sini. Itu kenapa kita bikin sekolah. Itu kenapa saya terus makin hari makin investasi waktu banyak untuk anak-anak maupun guru. Rindu satu waktu di mati kita ada lukisan indah. Yaitu orang-orang yang mengenal kebenaran. Yang boleh belajar hidup berpadan kepada Injil itu. Kalau sudah begitu saja belum tentu mulus. Belum tentu semua orang merespon dengan baik. Yesus mati di kayu salib. Enggak semua orang Israel bertobat. Para rasul berjuang luar biasa. Makin banyak yang percaya. Tapi tidak semua percaya. Bayangkan kalau kita tidak begitu. Apa hak kita bermohon hidup ini tambah baik? Apa hak kita memohon dan berharap kepada Tuhan anak-anak kita menjadi anak yang baik? Nah, kita sendiri orang tua yang tidak cocok. Ini perkelahian orang tua. Sehingga menjadi orang tua yang baik untuk menjadi model. Perkelahian seorang pendeta sehingga menjadi pendeta yang baik untuk menjadi model. Ini menjadi perjuangan yang tiada henti. Yang harus terus menerus kita kerjakan dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah hidup kita dan inilah pertandingan kita. Jadi, perhatikanlah, hendaklah hidupmu di dalam kewajibanmu, dalam panggilanmu berpadan dengan Injil Kristus. Karena kita miliknya. Sejatinya kita tidak punya hak lagi atas diri kita, bukan? Apalagi mengatur Tuhan. Mengatur diri sendiri pun kita tidak bisa semaunya. Kita harus mengatur diri kita untuk selaras dengan yang Tuhan mau. Di sanalah sebetulnya pertandingan kehidupan yang sesungguhnya. Pertandingan hidup ini bukan soal Anda miskin jadi kaya. Pertandingan hidup ini bukan soal Anda sakit bagaimana caranya sembuh. No. Itu memang menjadi persoalan tersendiri. Tapi pertandingan hidup ini adalah bagaimana mentaati kehendak Tuhan. Karena dengan mentaati kehendaknya, hidup dalam Injil itu. Alkitab berkata, yang miskin pun mampu memberi persembahan dengan bahagia, namanya janda miskin. Yang sakit pun tetap setia melayani Tuhan, bahkan penjara bukan masalah, namanya Paulus. Ditambah yang lain-lainnya, makin panjang kisah itu. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan para tokoh iman di Ibrani pasal 11. Bagaimana lukisan sejarah yang mereka kerjakan begitu luar biasa. Kesetiaan yang begitu hebat melayani Tuhan. Masihkah terlihat sulit menemukannya? Karena itulah sebetulnya selalu akan saya ingatkan. Disitulah kenapa kita bergereja. Disitulah kenapa gereja ini berdiri. Semangat yang harus ditumbuh kembangkan. Jangan pernah gentar hanya karena berbagai pergumulan persoalan oleh lawanmu. Jangan engkau pernah digoyahkan oleh mereka. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Paulus mengingatkan kepada jemaat. Kau lihat aku, hai umatku. Aku sedang dipenjara saat ini. Tapi tidak akan pernah orang memenjarakan aku bisa memperangus mulutku untuk tidak bicara tentang Injil itu. Dari sini, dari penjara, kutuliskan surat ini. Saya kadang pikir ya, kalau pada situasi yang pelik begitu masuk luar biasa, semangat tetap tinggi itu, wow, hebat sekali. Saya rindu dan saya berdoa. Di situasi apapun, kiranya selalu belajar untuk itu. Ya. Bagaimana menjalani kehidupan yang tidak sederhana? Bagaimana kita berkelahi dan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada? Ini menjadi pergumulan kita. Ini menjadi pertandingan kita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah ada lawanmu bisa membungkammu. Bagi mereka yang kita kerjakan tanda kebinasaan. Karena dengan tidak percaya mereka akan habis. Tapi bagi kita yang mungkin tampak terhina oleh pekerjaan. Justru itu tanda keselamatan. Sekalipun kita di penjara. Mundur lagi ke belakang. Tidakkah engkau melihat betapa mulianya Yesus Kristus Tuhan itu? Ia berjalan menuju bukit Golgota sesudah ia menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit dalam berbagai hal. Yang buta menjadi melihat, tuli mendengar, yang bisu bicara, dan seterusnya. Yang mati dibangkitkannya. Air jadi anggur, 5 roti, 2 ikan bisa makan 5.000 orang masih lebih 12 bakul. Tapi apa yang terjadi? Ia yang menaklukkan ombak, tak ada yang tunduk padanya. Mereka hanya berteriak salibkan dia. Gentarkah dia? No. Melencengkah dia dari jalan salib? No. Dan akhirnya di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Apa kurang kisah itu saudaraku? Apa kurang kuatnya? Kurang begitu emosi yang mencekam di dalamnya? Sampai kemudian kita tidak mampu menikmati apalagi hidup di dalam itu. Saya pikir inilah yang menjadi penting. Semangat inilah yang harus mewarnai kita. Semangat inilah yang harusnya menolong kita. Untuk kita bergerak dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menjalankan apa yang Tuhan mau. Saya hanya berharap sebetulnya tiap saudara bisa melihat. Tidak sekedar menjadi duduk bagian dari pengurus. Tapi bagaimana mengerjakan apa yang penting dalam tanggung jawab kita bertuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bertanggung jawab bertuhan kalau berorganisasi pun kita tak mampu bertanggung jawab. Saya juga gak bisa bayangkan itu. Maka saya suka ketika Yohanes berkata, mana bisa engkau berkata engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudaramu yang kelihatan saja tidak kau kasihi. Maka saya akan berkata, bagaimana mungkin engkau berkata bertanggung jawab kepada Tuhan. Organisasi yang tampak mata dan mudah untuk dijalani saja, kau tidak mampu di sana. Etika yang mesti dibangun saja, kamu tidak punya. Bagaimana bisa? Karena pada teman-teman, kita belajar terus menanamkan pada diri. Bagaimana tidak gentar terhadap musuh apa yang kita akan jalani. Tetapi sebaliknya menaklukkan diri, hidup pada ketentuan-ketentuan Kristus yang digugatnya dari kita semua. Bagaimana justru keunggulan keberhasilan itu membawa kita makin sungguh melayani Tuhan kita. Kompetisi hidup yang tidak sederhana, saudaraku. Tetapi kita harus jalani. Jangan gentar. Termasuk dalam dirimu sendiri. Entah sulitmu, entah susahmu. Jangan jadikan itu alasan. Jangan pernah takluk. Dan jangan pernah berkata tidak cukup waktu demi Tuhan yang hidup. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan melukis hari-hari di dalam kesetiaan kita melayani. Dan bagaimana dia menolong kita. Saya punya kelemahan sekarang dalam segi kecepatan. Beda dengan yang dulu. Saya bisa hitung. Mau berangkat tadi kerjakan ini dulu. Saya nikmatin yang ini. Otomatis kepepet waktunya. Mau sampai di sini. Saya kalau yang bawa saya hitung nyampe. Tapi saya seringkali lupa yang bawa bukan saya. Saya yang bawa mobil. Ada sopir saya. Kadang-kadang perlu cepat. Wah ini terlambat kalau dia bawa. Saya yang bawa. Tapi kalau saya yang bawa. Nah, selesai nyampe sana. Lemes juga rasanya. Ya, karena jantung saya tidak boleh dipacu juga. Kadang-kadang ada satu hal yang mulai saya pikir ya Tuhan. Aku bukan gak mau-mau. Lalu secara kuantitatif terpaksa juga dikurangi. Karena energinya makin parah. Tiap kali orang duduk ngobrol sama saya pasti gak banyak tahu. Itu tiap kali saya bilang. Tidur itu rasanya waduh kayak satu titik perpindahan yang bagaimana begitu. Sehingga bagi saya tidur dan bangun itu indahnya luar biasa. Karena enak benar. Kalau cukup jamnya. Kalau enggak sengsara benar. Dulu saya tidur 3-4 jam biasa. Hampir itu terus pola kerja saya. Pertanyaannya adalah. Apakah cukup itu kujadikan alasan? Ya Tuhan, maaf ya, gak bisa lagi pelayanan. Ya Tuhan, maaf ya, kurangin ini, kurangin itu. Demi Tuhan yang hidup, yang muda-muda, yang masih kuat, cobalah. Masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Mati pun kita melayani Tuhan. Gak ada hebatnya. Karena kematian kita tidak sebanding dengan kematiannya. Apalagi tidak rela bersusah-susah melayani dia. Betapa mengerikannya. Engkau sudah gentar oleh lawanmu di dalam dirimu. Engkau gentar oleh lawanmu yang ada di sekitarmu dan mencemoohkanmu. Jangan pernah gentar. Lawan akan datang silih berganti. Kamu tidak akan selalu bisa selaras dengan semua orang. Yang cinta Tuhan engkau bisa selaras. Yang tidak cinta Tuhan pasti akan memakimu dan menjadi musuhmu. Karena itu jangan jadi bunglon. Ke kiri iya, ke kanan iya. Salah kita dalam hidup seperti itu. Stack set, mau kemana kamu? Sehingga dia menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana kita membangun hari-hari kita. Sehingga kita bergerak dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ingatlah bagimu dikaruniakan bukan saja percaya pada Kristus. Tapi juga menderita untuk dia. Waduh. Bukankah selama ini kita mengerti anugerah adalah keselamatan? Haleluya. Dulu kita ke neraka, sekarang ke surga. Itu aja yang ada di benak kita ini. Tuhan mengasihimu. Waduh, indah banget. Pasti Tuhan menjagamu apapun terjadi. Memang ya pasti kalau. Ada kalaunya. Itu bukan prasyarat. Dengan syarat itu. Kau hidup sesuai kehendaknya. Itu tetapan dia kok. Aku memberkatimu kalau engkau taat padaku. Tapi aku akan mengutukimu kalau engkau tidak taat padaku. Itu berita kepala jadi ekor. Kau akan jadi kepala kalau kau kerjakan apa yang aku mau. Kau akan jadi ekor kalau kau lari dari ketetapanku. Tapi semua orang mau jadi kepala bukan ekor itu terus. Tapi tidak pernah berpikir bahwa mungkin dia ekor dan bukan kepala. Karena itu tidak perlu kepala itu kau pikirkan. Tapi perlu hidup benar itu. Karena kepala adalah hadiah yang Allah berikan kepadamu. Di mana hidupmu menjadi model di dalam keseharian. Maka orang-orang Kristen dituntut tidak hanya percaya kepada Kristus. Melainkan juga belajar menderita untuk dia. Tidak ada pelayanan yang enak, saudara. Tapi pelayanan itu sangat menyukakan hati. Pak Yu ngomong gimana sih? Tidak ada pelayanan yang enak tapi sangat menyukakan hati. Yes, karena ketika aku boleh melayani aku merasakan kasih Kristusku. Waktu ku baca Alkitab aku terpana lalu bilang aduh enak benar hidupku ini. Paulus sudah masuk penjara. Waktu kita masuk penjara oh God thank. Sekarang aku tahu artinya pelayanan. Puasnya beda. Saya gak bisa cerita sama kalian. Secara utuh. Tapi bukan situasi sakitku ini membuat aku duka. No. Ada satu situasi yang memang gak gampang. Realitanya sakit, realitanya melemah. Realitanya energi itu turun. Realitanya banyak problem. Saya paling gampang di Kalimantan ya. Kalau biasanya saya suka pakai sepeda lari ke sana sini. Sekarang gak bisa. Motor, naik motor. Sekarang pun udah susah. Apalagi kalau 4-5 saya lagi kampus. Saya gedebuk ada lubang dikit. Maklum sekarang jalan kita ada begini. duduk gitu misalnya. Yang dulu gak ada apa-apanya, sekarang apa-apa. Duduk, senyum kecut juga, mikir gitu ya. Hidup ini rapuh amat ya. Tapi pikir lagi Tuhan, thanks, lihat lagi sana sini. Sehingga haru biru rasa itu yang membentuk, menolong kita menemukan sukacita di dalam derita. Memang gak mudah. Bagaimana kau mau bersuka cita dalam penderitaan tapi kau tidak pernah menderita? Omong kosong itu. Maka menemukan sukacita di dalam penderitaan itu adalah kesukaan yang luar biasa. Enggak ada yang bisa ganggu itu. Kalau kau senang dapat hadiah, itu namanya bahagia, senang, sukacita. Karena hadiah. Hadiahnya diambil, buyar kau. Tapi kalau sukacita karena penderitaan, penderitanya diambil, sukacitamu tambah saja, enggak hilang, enggak kurang, enggak tambah. Tetap luar biasa kamu. Karena kamu bersuka cita bukan fenomena. Menikmati penderitaan Kristus di dalam jalan hidup memberikan kebahagiaan yang sejati. Mari kita belajar lakoni dalam hidup kita. Kalau Anda jadi guru sekolah minggu, dua satu kelas, yang satu datang kagak jadi bintang tamu, biarkan di situ. Jangan ikut-ikutan kau jadi bintang film. Setia kau melayani. Saya belajar dari sekolah minggu. Dan dulu saya agak rada inian ya. Emosian begitu. Kalau kau gini, kalau mau ngajar, ngajar. Kalau enggak. Saya pernah ditinggal. Akhirnya saya sendiri. Saya ngajar sendiri. Hari ini aku bersuka cita. Ya. Waktu pergi pelayanan di Australia. Waktu saya pelayanan di Tokyo. Waktu saya pelayanan di Singapura. Om Big Man ya. Saya juga kaget ngeliat anak murid saya udah berubah semua badan. Udah pada punya anak ya. Iya. Oh masa lupa sama saya? Oh iya. Dia ngomong klik dikit baru gitu. Senang melihat mereka. Dan saya bahagia. Ketika mereka bangga punya guru yang masih setia di pelayanannya. Kebahagiaanku adalah bisa membuat bangga orang yang mengenal aku. Dan tahu. Karena aku rindu. Tuhan menatapku dan berkata, bagus nak, teruskanlah pekerjaan itu. Tidakkah kita rindu seperti itu? Jadi kalau sampai kamu sendiri, jalankan. Orang tidak sungguh-sungguh urusan masing-masing. Urusanmu adalah urusan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Memang dalam kerja tim paling gak enak ya. Kalau kita lima yang kerja cuma dua, tiga ngalor ngidul, seenak perutnya. Apalagi ngoceh di luar sana. Seakan-akan dia yang berkeringat. Rasanya kesel banget. Tapi demi Tuhan yang hidup. Jangan kesal kau. Karena satu kau, empat berkatmu. Gara-gara yang tiga itu main-main terus. Karena kau semua berkat itu ada. Masa kau tidak bersyukur? Tuhan tidak buta untuk menjagamu. Tuhan tidak buta untuk melindungimu. Dia lihat. Karena itu sekalipun hatimu menjerit, jangan pernah lari dari garis itu. Karena padamu dianugerahkan. Bukan hanya percaya pada dia, tapi menderita. Di dalam penderitaan karena dia, karena kebenaran, di situ sukacita sejati ada. Ini yang mesti kita perhatikan. Sukacita dan senang itu dua terminologi yang berbeda. Senang itu pleasure. You nonton lawak juga senang. Ketawa-ketawa itu tidak sukacita, beda. Sukacita itu lebih mendalam. Kalau senang itu unsur emosi. Sukacita itu unsur jiwa yang bekerja. Menangkap sesuatu. Seperti seorang orang tua yang melihat anaknya hidupnya baik dan benar. Waduh sukacita. Tapi orang tua lihat anaknya berhasil jadi kaya. Wah dia senang. Tapi kemudian anak itu ditangkap KPK. Ah dia susah. Itulah senang terhadap anak yang sama. Sukacita itu karena kebenaran yang ada. Nilai-nilai yang tinggi. Nah biarlah ini hidup di dalam hidup kita saudara-saudaraku. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh hidup menjalani hari-hari kita. Sehingga Paulus mengingatkan dalam pergumulan yang sama. Seperti yang dulu kamu lihat padaku. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saya kalau baca surat-surat Paulus gentar ya. Teladani aku, saya rindu satu kali waktu bicara itu. Cuma ya satu sisi bisa, lain sisi saya rasa saya masih perlu benahi dan perbaiki. Tapi aku bersyukur Tuhan kasih peluang. Jangan cengeng kau karena sakitmu. Jangan kau cengeng karena kesulitan kehidupan ekonomimu. Saya bersyukur pernah alami dua-dua. Dan saya tidak pernah meninggalkan pelayanan. Saya punya hak bicara itu. Kau tahu? Itulah hadiah bagiku. Itulah anugerah Allah yang Allah berikan. Sukacita dalam penderitaan. Sekolah ke ujung langit manapun kita, tidak ada pelajaran itu. Dosen cerita, itu cerita dia, bukan pengalaman kita. Kita bisa tahu, tapi tidak bisa merasa. Dan apa yang ku katakan hari ini pun ceritaku. Kau tahu, tapi kau juga tidak bisa merasa. Namun Tuhan yang baik akan datang dan berdialog denganmu. Jangan lari kalau dia ngobrol. Jangan lari kalau dia melukismu. Jangan lari kalau diizinkan susah pada dirimu. Lalu kau bilang Tuhan tidak sayang padamu. No! Itu waktu untuk kau duduk dia dan berkata, Tuhan, gak kuat. Tapi aku tahu aku harus jalan. Tolong. Baru kau lihat 1, 2, 3. Dan akhirnya kau melihat kemenangan yang luar biasa. Pada akhirnya waktu kita mati, saudara-saudara. Mana kita menghadap kepada Tuhan? Jemaat GRI. Lalu dipanggil satu kloter begitu kan. Tidak ada cerita itu. Mana pemimpinnya, pendeta Bigman Sirait. Ayo depan, bawa pasukannya masuk. Tidak ada ceritanya itu. Jangankan kalian, anakku pun tidak bisa kubawa. Istriku pun tidak bisa kubawa. Personal tanggung jawab sama Tuhan. Saya suka di Wahyu, dibukalah buku kehidupan. Dan tiap orang tertulis namanya satu persatu. Personal, personal. Saya sedih kalau anak saya tidak beres dalam beriman. Tapi saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Namun saya bisa dan bertanggung jawab untuk mendidik mereka tentang iman. Kalau tugasku sudah selesai, anak ini masih buandalnya setengah mati, I don't know. Mereka akan berurusan dengan Tuhan. Tapi urusanku sebagai ayahku selesaikan. Namun sebagai ayah beriman, aku terus berdoa dan menaruh harap. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah pada keluargaku. Berbelas kasihanlah pada umatku yang kau percayakan ini. Gembala. Sebagai gembala aku kuatkan, teguhkan. Supaya domba-domba ini ke arah jalan yang betul itu. Janganlah kau dukakan hatiku dengan keterhilangan mereka. Kok gitu Pak? Nah, saya kagum doanya Musa. Itu Musa. Tuhan, ngapain kau suruh aku mimpin bangsa ini kalau kau hukum? Udah nangis loh. Kesedihan Musa ketika melihat bangsa itu bengkok dan Tuhan mau murka pada mereka. Karena dia tahu murka Allah itu gak main-main. Luar biasa ya. Kebahagiaan seorang Paulus ketika dia menulis surat pada Timotius. Timotius, ingat nak. Sejak kecil Injil itu ada padamu. Aduh, begitu emosionalnya. Anak yang dididiknya mengenal Injil itu. Guru-guru sekolah minggu, kebahagiaanmu apa? Kalau kau bisa melihat anak-anak yang kau didik jadi anak-anak yang baik, yang benar. Bagus itu, indah itu. Kalau di komisi wanita, apa yang kita dapatkan? Kalau kau lihat para ibu-ibu itu bisa menjalani rumah tangganya lebih baik lagi. Tapi bagaimana kau tahu kalau kau tidak pernah mau tahu? Kalau cuma hari Minggu adalah sekolah Minggu, masuk sekolah Minggu, habis itu ya selesai. Kamu tidak tahu lagi judul perjalanan anakmu. Masuk komisi wanita, habis itu selesai. Kamu tidak tahu lagi perjalanan hidup mereka, teman-teman. Masuk di remaja pemuda, habis itu selesai. Kamu tidak tahu lagi bagaimana selanjutnya mereka. Guru sekolah minggu yang baik memang dituntut waktu yang banyak. Seorang pengurus komisi memang selalu dituntut waktu lebih banyak. Antar, besuk, telepon, SMS. Aduh, kelihatannya sepele. Sekarang sih udah makin tambah enak ya. Dulu kalau kita SMS itu mahalnya setengah mati. Mikir juga ini kalau keluar 100 kali segini, aduh mah habis juga nih pulsa. Saya punya murid stat ya di kelas sekolah minggu 10-an. Tutup kelas tidak pernah akan jadi 10-20 lebih. Tapi tidak pernah satu minggu anak sekolah minggu saya tidak saya telepon. Ya. Apalagi kalau sudah gak datang. Pasti saya telepon. Saya akan lihat muka anak sekolah minggu saya. Habis ngajar yang satunya kok cembetut aja. Dan saya sudah mengalami betul. Ketika saya panggil lalu mereka cerita. Kenapa kamu? Ternyata benar. Papa mama mau cerita. Saya berdoa untuk anak-anak itu. Saya tidak bisa bayangkan juga bagaimana perasaan anak-anak ini. Kita berdoa. Tuhan pasti tolong. Tapi saya ingat betul, waktu berjalan, papa mamanya tetap bisa. Dia setengah seperti dibuang taruh tempat neneknya. Seperti memberontak. Susah diatur orang lain. Nakal. Tapi kau tahu, dia akan berusaha lari kalau ketemu saya. Kalau ketemu saya gak bisa lari terus ngomong. Dia nangis. Bukan anak perempuan yang kuceritakan, anak laki. Saya selalu pikir ya, kedekatan emosi kami membuat situasi jadi berbeda. Itulah kebahagiaan guru sekolah minggu. Milikilah. Ketika orang tuanya gak mampu nanganin, guru sekolah minggu bisa menangani. Karena kedekatan. Dekatlah pada anak-anak. Dekatlah pada teman-temanmu di komisi. Kedekatan membuat kau jadi sahabat. Dia gak mau curhat sama orang lain, dia curhat sama kamu. The top secret dia kasih ke kamu. Tapi jaga tiap apa yang dipercayakannya. Jangan obral itu. Celakalah guru sekolah minggu yang mulutnya bocor. Anak ini cerita keluarga bapak emaknya. Guru ini cerita bangganya. Dia pikir dia pusat informasi. No. It's wrong. Buat anak itu trust. Lalu perhatikan terus. Capek? Yes. Waduh pak, bagaimana waktu? Omong kosong itu. Banyak waktu kita untuk duduk makan, saya enak perutnya gak mikir lain-lain kan. Nah, sambil makan, sambil nelpon, apalagi sekarang saya bilang. Di tangan kita telpon. Sebelum zaman handphone, saya sering kalau udah telpon di kantor 1-2 besok keluar lagi. Telpon lagi dari luar. Kadang-kadang kita di kantor, kalau kita di Astra dilatih selalu. Ini urusan kantor, agak guilty juga. Dulu kita suka motokopi di kantor, lama-lama pikir, ya kagak benar juga, ini buat persekutuan. Dan kita rapat di persekutuan. Ini persekutuan kagak boleh lagi ngopi di kantor ini. Kita kagak enak lah, masa persekutuan bebannya kantor. Kantor udah kasih pengumuman, kopi di luar. Kadang-kadang etikanya kecil ya, tapi benar loh. Ah, jadi nelpon murid ini ke telpon umum lah, kita pakai koin zaman dulu kan. Atu, selesai, tar satu. Tapi indah loh. Ya. Mari kita jalani. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat pergumulan Kristus Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Di kesulitan puncak diselesaikannya semua demi kita. Kasih yang luar biasa. Para rasul tak menyayangkan hari-harinya, bahkan nyawanya. Mereka berikan. Saya suka Paulus. Berkali-kali aku dicambuk, disesah, diubar-ubar seperti penyamun mau dibunuh. Kapalku pecah, terpaksa puasa. Tapi demi Injil, aku tidak akan pernah berhenti. Lalu dia berteriak kepada orang Korintus, hai kalian celakalah aku. Jikalau aku berhenti memberitakan Injil itu, boleh kau tidak mendengar, tapi aku akan tetap mengumandangkannya. Wow. Gereja harus bangun. Punya suara seperti itu. Bergereja tidak sekedar beraktivitas dan berkawan. Nope. Kualitas relationship kita dengan Tuhan. Berlomba-lombalah kita berbuat yang terbaik dalam melayani Tuhan kita. Maka biarlah Tuhan menolong kita dan memimpin kita senantiasa. Amin.